Salam hangat rekan-rekan semua. Bagi Anda yang Twitteran, silakan follow @BigmanSirait. Mencermati keseharian kita sebagai anak bangsa. Silakan broadcast ke rekan-rekan kita. Tuhan memberkati. Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD kotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio di berbagai kota dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Kabelvision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com. www.reformata.com. www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam perenungan kita akan firman Tuhan. Dan kali ini kita akan berbicara tentang apa yang diungkapkan oleh Nabi Maleakhi. Saudara-saudara, membuka tingkap langit, apa yang dimaksudkan? Maleakhi pasal 3. Maleakhi pasal 3 ayat 6-12, demikian firman Tuhan. Maleakhi 3 ayat 6-12. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya, kembalilah kepadaku. Maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu aku? Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan mengardik bagimu belalang pelahap supaya dihabisinya hasil tanamu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah. Bagimu, firman Tuhan semesta alam, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Susraku, pada waktu kita membaca bagian ini dari kitab Maleakhi 6-12, kita pasti dengan segera ingat bagaimana dikatakan supaya kita membawa persembahan ke rumah Tuhan dan Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai kita berkelimpahan. Semua orang suka ayat ini karena maklum kalau sudah sesuatu datang pada kita melimpah, berkelimpahan nih, siapa yang gak mau, bukan? Oleh karena itu ayat ini menjadi ayat kesukaan ketika kita mau memberikan persembahan. Mari kita mulai memikirkan dulu baik-baik. Apa sebetulnya yang dimaksud oleh Maleakhi, sama seperti yang kita maksud sekarang ketika kita membaca bagian ini. Saudara-saudara, Maleakhi berbicara berbeda. Maleakhi tidak berbicara seperti kita berbicara. Dia menyampaikan yang lain. Dia bukan menyampaikan seperti yang kita inginkan. Maleakhi adalah nabi sesudah dari pembuangan. Ya. Umat itu pulang dari pembuangan dibawa ke pemimpinan Zerubabel, Esra, Nehemia. Mula-mula bersemangat, mereka mau memurnikan diri, mereka mau beribadah, tembok Yerusalem dibangun kembali. Tapi seturut dengan perjalanan waktu, mereka lalai, mereka lupa. Mereka lupa bahwa mereka pernah dibuang dan dibawa kembali. Sehingga mereka terlalu sibuk untuk mengurus urusan-urusan mereka pribadi. Dan Para imam rupanya juga melakukan hal yang salah, saudara-saudaraku. Di pasal 1 dijelaskan bagaimana pencemaran pada korban-korban bakaran, bagaimana meja Tuhan dihinakan. Nah, para imam telah berlaku hal yang salah. Nah, jadi imam menodai bait Allah, lalu jemaat hidup dengan cara menodai kasih Allah, yaitu dengan cara hidup untuk diri sendiri, gak mau tahu lagi. Termasuk di dalam konteks pasal yang kita baca, tidak mau membawa lagi perpuluhan karena mereka punya alasan. Maklum, baru pulang dari pembuangan, tentu saja hidup ekonomi mereka masih morat-marit, dan kini mereka sibuk mau membangun kehidupannya. Itu petanya dulu. Sementara para imam mengambil keuntungan mulai lagi dengan kebiasaan-kebiasaan mereka dari sebelumnya, ya. Bahkan sebelum mereka dibuang, imam-imam sudah biasa mengambil keuntungan di dalam bait Allah. Mereka memanipulasi persembahan korban termasuk persepuluhan. Itu sebab Tuhan berkata, aku tidak berkenan pada doamu, pada puasamu, aku benci pada ibadahmu, pada persembahan persepuluhanmu. Kalimat itu bertebaran di seluruh kitab para nabi. Nah, imam-imam yang memakan suap, lalu umat-umat yang memanipulasi ibadah, padahal baru pulang dari pembuangan, padahal baru dihukum 70 tahun dibuang di Babel, ternyata tidak membuat mereka menjadi taat dan terus mengikut Tuhan. Sesaat, yes, mereka berubah. Lalu mereka mulai memikirkan ibadah yang sungguh. Tapi kemudian mereka kembali lagi ke kebiasaan sifat lamanya. Saudara, inilah yang menjadi bagian. Sehingga bagaimana dikatakan bahwa mereka digugat oleh Tuhan, makanya dibilang bahwanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyang, kamu telah menyimpang dari ketetapan-ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah padaku, maka aku akan kembali padamu, firman Tuhan semesta alam. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Ya, bolehkah manusia menipu Allah? Saya suka kalimat ini, perhatikan. Bolehkah manusia menipu Allah? Jadi pasal ini, bagian ini tidak bisa hanya kita baca ayat yang kita suka, ayat yang 10 tok. Tapi baca dari malah pasal 1. Paling tidak di perikop ini dari ayat 6. Bahwa kitab Maleakhi adalah kitab teguran. Bahwa umat itu adalah umat yang salah. Umat itu kembali kepada cara hidup yang lama. Padahal mereka baru dibalikkan dari pembuangan di Babel. Mestinya mereka hidup penuh rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhannya. Nyatanya tidak. Karena bengkoklah hati mereka, Tuhan berteriak kepada mereka. Oleh karena itu Tuhan berkata, bolehkah manusia menipu Allah? Karena orang itu mulai tanya-tanya, bagaimana caranya kami kembali kepada Allah? Nah, ketika diungkapkan bahwa memang Tuhan adalah Tuhan yang berjanji dan memilih Yakub, dan Tuhan itu berjanji dan tidak pernah mengingkari janjinya. Dia tetap dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tetapi umat Israel lah yang berubah-ubah dalam kehidupannya. Taat, tidak taat, berontak, dan seterusnya. Dihukum oleh Tuhan, balik lagi, bolak lagi. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan umat kepunyaannya. Tapi pertanyaannya, mana umat kepunyaannya? Israel? No. Israel yang sejati. Tidak semua Israel, Israel. Bukan karena darah daging. Tidak semua Israel, Israel. Bukan karena kebangsaan atau garis keturunan. Israel hanya Israel kalau sikap imannya benar. Musa bilang jangan suman sunat lahiriah, tapi sunat batiniah. Ya. Rahab perempuan Yeriko, Rut perempuan Moab, tapi dua-dua jadi Israel yang sejati. Perhatikan bagian itu. Banyak orang Israel ditulahi Tuhan. Dan mereka mati di perjalanan dari Mesir menuju tanah perjanjian. Mereka bukan Israel sejati. Begitu pula dalam perjalanan sejarah Israel. Banyak yang dihukum Tuhan. Mereka bukan Israel yang sejati. Nah, kembali. Begitulah umat Tuhan ini kembali, sama saja. Ada yang murni, ada yang tidak murni, ada yang sejati, ada yang tidak. Nah, karena itulah kemudian mereka selalu berbolak-balik di dalam soal ibadah, memutarbalikkan fakta. Seakan-akan Tuhan itu tidak peduli pada mereka. Mereka mau menggugat, kalau Tuhan ada, kenapa kami dibuang di Babel 70 tahun. Mereka lupa, sebelum pembuangan terjadi pun Tuhan sudah berbicara lewat nabinya, baik Yesaya maupun Yeremia, bahwa mereka akan dibuang 70 tahun lamanya. Dan akan dibawa kembali. Tangan Tuhan menghukum, tangan Tuhan menolong. Itu harus dipahami. Oleh karena itu ketika umat ini berdalih, membuat Tuhan murka dan marah kepada mereka. Nah, oleh karena itulah dikatakan, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tapi mereka bilang, dengan cara bagaimana kami menipumu mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Nah, perhatikan di dalam bagian ini. Jadi mereka tidak membawa persembahan karena mereka memikirkan kehidupan mereka. Ya, jadi mereka mau bangun rumah, ada alasan. Tuhan marah kepada mereka, perhatikan. Tuhan marah pada mereka, perhatikan. Tuhan marah pada mereka. Bolehkah manusia menipu Allah? Jangan lupa kalimat itu. Bolehkah manusia menipu Allah? Sekali lagi, jangan lupa kalimat itu. Bolehkah manusia menipu Allah? Bagaimana kami menipumu dengan persembahan itu? Kau tidak membawa ke rumahku, tapi kau makan untuk dirimu. Jadi Allah marah, Allah murka. Sehingga dia berdebat dan berkata, ayo sekarang kau bawa seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perdanaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Ujilah aku, kata firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai kamu berkelimpahan? Tuhan marah, saudara-saudara. Ini bukan kalimat anjuran. Bagaimana saudara bisa memahami kalimat ini lalu saudara memberi persembahan? Emang saudara penipu yang menipu Tuhan dan kemudian sadarlah karena engkau sudah menipu Tuhan selama ini. Kau bilang kau perlu ini, kau bilang kau perlu itu sehingga kau tidak memberikan persembahanmu. Tapi kalau kemudian saudara memberikan persembahan berdasarkan ini, ingat bahwa saudara penipu. Saya enggak penipu, Pak. Lalu kenapa kau memberikan berdasarkan hardikan Tuhan? Kan jadi masalah, kan? Karena itulah saudara-saudaraku yang kekasih, memahami satu ayat tidak bisa lepas dari perikop. Memahami satu perikop tidak bisa lepas satu pasal. Memahami satu pasal tidak bisa lepas dari satu kitab. Memahami keseluruhan harus menggali semua, mengerti semua. Baru kita bisa mengerti firman yang hidup itu. Nah, inilah yang mestinya kita tumbuh kembangkan dalam kehidupan kita, supaya kita makin mengerti apa yang menjadi kehendaknya dan kita hidup berkenan kepadanya untuk kemuliaan namanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam pergumulan, perkelahian, pertandingan, kehidupan, jalani hari-harimu, layani Tuhanmu, berkenan hidup seperti apa yang dia mau. Itu penting. Oleh karena itu, jangan pernah menjadi gentar dalam hidupmu, jangan pernah menjadi takut dalam hidupmu. Layanilah Tuhan dalam kemurnian hatimu. Tapi orang-orang Israel pulang dari pembuangan tadi, ingat, hidup mereka seperti itu. Nah, kalau saudara memberi persembahan berdasarkan ayat ini, artinya tadi ya, saudara adalah penipu yang menipu Allah. Saudara hidup tidak benar, tidak pernah memberi persembahan sampai Tuhan menghardikmu. Akan kubuka tingkap surga kalau engkau memberi, apakah aku tidak membuka tingkap surga? Artinya, emang kalau kau ngasih sama Tuhan, kau jadi kere. Emang kalau kau ngasih sama Tuhan, kau jadi tidak punya apa-apa, itu loh. Apa kau pikir aku tidak akan membuka tingkap surga untuk memeliharamu? Mengapa? 40 tahun orang Israel berjalan dari Mesir menuju tanah perjanjian. Dari mana mereka dapat makan minum? Tuhan. Apa mereka bayar? Free 40 tahun. Makan minum. Jangan bilang air payau atau air pahit bisa diminum. Batu pun bisa dibuat Tuhan mengeluarkan air. Tuhan memberikan mereka mana tanpa mereka cari. Cuma satu yang Tuhan mau, jangan ambil lebih. Diambil lebih juga untuk cadangan besok. Busuk hasilnya. Artinya, mereka memang memberi apa di padang gurun? Gak ada yang mereka bisa beri kepada Tuhan. Oh, mereka cuma orang budak yang keluar dari Mesir kok. Tapi Tuhan memberi kepada mereka. Apa yang mereka butuhkan dari hari ke hari? Mereka tidak punya pekerjaan, mereka tidak punya income. Apa yang mereka bisa serahkan? Tapi Tuhan tidak pernah lalai memberikan kepada mereka. Mereka dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah perjanjian. Bagaimana punya uang? 40 tahun itu. Tidak pernah ngasih persembahan, apalagi perpuluhan-perpuluhan dari mana hitungannya. Tapi mereka hidup itu dipelihara Tuhan. Namun tadi lagi, yang benar diberkatinya, tapi yang salah bengkok hati menyembah lumbuk emas, dipagut ular, dihukum Tuhan mati mereka. Telan bumi, gempa terbelah dua. Jadi kita bisa belajar melihat Alkitab yang sangat serius itu. Begitulah Maleakhi mengingatkan kepada umat di Israel, sesudah pulang dari pembuangan yang tidak taat, yang mau menipu Tuhan dan Tuhan murka pada mereka. Mereka mau berdalih bahwa mereka mau bangun rumahnya, urus ini itu. Dan mereka tidak mau lagi bawa uang atau persembahan mereka ke bait Allah. Padahal itu adalah tugas dan panggilan mereka. Padahal, bait Allah pun tidak akan menjadi rubuh, bait Allah tidak akan menjadi tertutup. Hanya karena Israel tidak memberikan persembahan. Tuhan adalah Tuhan serwa sekalian alam. Apalah susahnya bagi Tuhan. Air jadi anggur bisa, 5 roti 2 ikan cukup 5.000 orang kok. Apalagi cuma memenuhi kebutuhan gerejanya. Aduh, urusan kecil itu. Karena persembahan sebetulnya adalah privilege yang diberikan kepada umat untuk bisa memberi persembahan kepada Tuhan. Karena itu celakalah kalau umat itu berhitung. Karena itu Tuhan marah ketika mereka tidak memberi, seakan-akan Tuhan tidak bisa memelihara. Itu loh penyangkalan imannya itu. Seakan-akan kalau mereka beri nanti mereka habis, gak punya apa-apa. Tuhan marah di situ. Kau bawa sini, akan kubuka tingkap surga supaya kau tahu siapa aku. Padahal mestinya pengalaman nenek moyangnya 40 tahun dipelihara sudah lebih dari cukup buat belajaran buat mereka. Tapi tidak pernah cukup tuh. Mereka punya cerita bagaimana Daud menang lawan Goliat. Itu karena penyertaan Tuhan. Tidak cukup tuh. Tapi mereka juga belajar bagaimana orang-orang yang dihukum Tuhan. Imam Eli anaknya yang dibantai oleh Tuhan. Tidak belajar juga tuh. Bahkan Harun anaknya pun dihajar oleh Tuhan. Heran. Saudara-saudaraku yang kekasih, sebagai gereja Tuhan, sebagai orang percaya, mestinya lah kita belajar. Belajar bahwa sebelum kita memberi, Tuhan sudah lebih dulu memberi. Maka menjadi aneh kalau kita memberi, lalu dengan harapan Tuhan memberi kita. Berarti kita sudah membuat Tuhan, Tuhan yang tidak berdaya, Tuhan yang hitung-hitungan. Bukankah kita telah menjadi penipu, saudara-saudara? Kenapa kita mesti menipu hati kita? Kenapa kita mesti menipu iman kita? Tuhan lebih dulu memberi, baru kita bisa memberi. Entah persepuluhan, entah apapun yang kau kasih dari gajimu, itu rezeki dari Tuhan semuanya, saudaraku. Kenapa bisa berhitung? Kalau engkau berharap dengan memberi, lalu tingkap surga dibukakan bagimu. Emang waktu kau dapat dari mana? Bukankah surga menurunkannya untukmu? Saya pikir kita telah mengalami kekacauan yang sangat fatal dalam keimanan kita, saudara-saudara. Kita terjebak pada ritual-ritual dan bukan spiritual. Kita terjebak seperti pada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Yang memberi sesajen dan mengharapkan pertolongan. Memberi sesajen mengharapkan kesembuhan. Memberi sesajen mengharapkan rezeki atas usaha yang dijalani. Itukah persembahan kita? Tentu tidak boleh. Oleh karena itu, ayat ini, bagian ini memang sudah salah dipahami. Sehingga kesalahpahaman ini memang menjadi kacau balau ketika kita berpikir ya bahwa Tuhan akan membuka tingkap surga kalau kita memberi persembahan. Kalau memang engkau orang jahat, engkau penipu yang sedang bertobat, Tuhan akan tunjukkan padamu. Ia tidak lalai pada janjinya. Tapi sebagai gereja Tuhan yang kita ngakunya beriman, sebagai gereja Tuhan yang kita ngaku jalannya benar, lah kenapa perilaku kita jadi kayak orang tidak benar? Kalau orang benar tentu sekali lagi dia tahu semua miliknya datang dari Tuhan. Dan dia tidak akan menghitung-hitungan untuk memberikan persembahan. Demi tegaknya kebenaran dan keadilan. Itu kan dengan amat sangat mudah kita akan melihat dan memahami itu. Oleh karena itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Persepuluhan bukan sesajen. Yang kau berikan supaya kau dapat rezeki. Kecuali kau anggap itu sesajen maka celakalah. Karena tidak jelas kepada siapa yang kau bertuhan. Orang-orang perjanjian lama disebut sebagai orang-orang yang sudah dikutuk pun kau masih kurang ajar kan begitu kan. Artinya apa? Hukum Taurat diberikan itu dalam tanda petik itu kutuk yaitu dengan hukum Taurat mereka terbukti tambah berdosa dan tidak berdaya keluar dari dosa. Cuma maut yang mereka bisa dapatkan. Hukum Taurat digambarkan sebagai satu hukum kutukan sehingga mereka diwajibkan, dimestikan. Memberikan baik persepuluhan dan lain-lainnya. Tidak boleh tidak. Itu kata Alkitab. Ya, maka ayat 9 dengan jelas. Ya, kamu telah kena kutuk tapi masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Termasuk imamnya. Kamu kena kutuk memberikan persepuluhan. Masih mau menipu aku. Loh kok kutuk Pak? Lah iya, itu kan kewajiban yang tidak bisa dihindarkan. Kalau tidak dilakukan, ada suatu masalah yang bisa muncul. Kan begitu ceritanya, makanya disebut kutuk itu kan gitu. Kalau ketentuannya kita penuhi ya kita selamat, nggak dipenuhi ya binasa. Maka di PB kita sudah dilepaskan dari kutuk itu. Orang-orang perjanjian baru tidak lagi dibawa kutuk. Sehingga dia memberi bukan karena kewajiban. Dia memberi karena panggilan rasa syukur kepada Tuhan. Dia memberi karena sukacita, dia memberi karena sukarela. Makanya Alkitab berkata, berilah berdasarkan apa yang ada padamu, bukan yang tidak ada padamu. Berikanlah dengan sukarela, bukan kewajiban. Dengan kesukaan. Oh puji Tuhan. Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang membimbing. Betapa amat sangat mengagumkannya kehidupan kita. Jalanilah hari-hari kita di dalam takut akan Tuhan. Layanilah Tuhan dalam kesungguhan yang penuh supaya hidup kita berkenan kepadanya. Ia Tuhan yang ajaib. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang seharusnya kita taruh dalam batin kita sebagai orang percaya. Untuk bagaimana kita hidup benar di hadapannya, melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Inilah seharusnya kita taruh dalam hidup kita, dalam diri kita, bagaimana hidup berkenan kepada Tuhan. Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib itu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan pemahaman akan kitab Maleakhi ada salah paham pada kita. Tuhan membuka tingkap langit dalam kata murkanya kepada Israel yang lalai dengan sengaja tidak memberikan perpuluhan karena alasan mau bangun rumah. Maklum baru pulang dari pembuangan. Tapi Tuhan marah dan berkata, emang kalau kau kasih perpuluhanmu, maka mati kau, akan kubuka tingkap dari sorga. Tuhan menghardik. Tentu tidak pantas kita dalam orang-orang masa kini, orang-orang perjanjian baru, orang-orang yang sudah menerima kasih karunia, orang-orang yang tidak hidup di bawah kutuk hukum Taurat, memberikan perpuluhan dengan sikap sama orang PL itu sangat memalukan. Marilah kita memberikan dengan semangat PB. Seluruh punya kita 100% milik Tuhan itunya itu. Bagaimana kau bisa berhitung dengan Tuhan? Kalau ada satu waktu engkau sudah bisa memberikan persembahan, terserah kaulah hitungannya saudaraku. Mau 10, mau 20, mau 30%. Lalu mendadak ada orang lain memerlukan bantuan dan kau tahu persis dia harus dibantu. Jangan bilang, aduh sayang telat sih perpuluhannya udah dikasih orang lain. Sudah disetor ke gereja. Coba enggak? No. Keluarkan apa yang ada di sakumu. Tolong orang itu. Aduh nanti kalau gitu saya habis dong duitnya. Emang kau pikir duitmu dapat dari mana? Dapat dari Tuhan. Itulah rasa syukur orang percaya. Apalah artinya harta yang kita punya? Karena hidup kita milik dia. Nyawa kita punya dia. Makanya Yesus berkata pada murid-muridnya, buat apa kau memiliki seluruh dunia ini? Tapi kehilangan nyawamu. Takutlah pada orang yang bisa mencabut nyawamu. Tuhan itu. Dia pemilik hidup kita. Karena itu kita perlu berhati-hati terhadap dia. Jadi marilah kita belajar sebagai orang perjanjian baru memahami dengan tepat. Berikanlah persembahan dengan kesukaan, bukan supaya langit surga dibuka. Karena sudah terbuka maka kau dapat rezekimu. Yang kedua, jangan memberikan persembahan seperti memberikan sesajen. Memberikan sesajen lalu berharap akan ada dapat upah, dapat imbalannya nanti. Betapa bahayanya kalau sikap itu yang kita jalankan dalam bertuhan, dalam memberikan persembahan. Dan yang ketiga, tidak perlu kita bilang kalau tidak memberi perpuluhan mencuri uang Tuhan. Jangan bilang mencuri uang Tuhan karena tidak beri perpuluhan. Karena semua miliknya itu, milik kita itu milik dia 100%. Kita bisa jadi pencuri besar. Jadi bukan soal perpuluhan saja itu. Kepelitanmu, kemalasanmu menolong orang lain itu. Jadi saya pikir ini penting untuk hati-hati sekali kita pahami dan hati-hati sekali untuk kita mengerti saudara-saudara. Supaya kita hidup jadi benar. Berilah persembahan sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, yang ditebus dari dosa, yang tidak lagi hidup di bawah kutuk hukum Taurat. Jangan hidup dan bersemangat seperti orang-orang PL yang hidup di bawah kutuk hukum Taurat itu. Karena itu, marilah kita memberi bukan berdasarkan Maleakhi 3. Marilah kita memberi karena memang sudah semestinya. Tuhan sudah lebih dulu memberi pada kita. Dia lebih dulu mengasihi kita. Dia lebih dulu dari apapun yang kelak akan kita kerjakan. Tuhan sudah mendahului. Karena itu biarlah kita sadar dan menempatkan diri hidup berkenan kepada Tuhan seperti apa yang dia kehendaki. Itulah kehidupan yang semestinya. Maka dengan demikianlah hidup kita menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Hidup yang menjalani hari-hari di dalam dan bersama dengan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hiduplah untuk kebenaran. Berjalan dari jalan Tuhan. Supaya sungguh nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan hidup kita boleh dikatakannya sebagai hamba yang baik. Karena hidup dalam kebenaran. Ingat, jangan hidup seperti orang di bawah kutuk. Tapi hiduplah dalam kemerdekaan yang sesungguhnya. Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita. Tak salah dalam memberi, tak salah dalam melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Supaya jangan kita sudah memberi, tapi Tuhan mencibir dan berkata, aku tidak buang, Apa tidak butuh persembahanmu? Aku muak dengan ibadahmu. Percuma kau lakukan. Karena apa yang kau lakukan hanya dengan mulut bibirmu, hanya karena kau ditakut-takuti, hanya karena kau tidak merdeka. Tuhan tidak suka. Semoga kita jujur memeriksa diri. Di mana kita ada? Tuhan menolong kita. Marilah memberi, karena dia sudah memberi. Marilah memberi, bukan karena akan dibukakan tingkap sorgawi. Semoga kita tidak salah lagi. Amin. Kita berdoa. Namun sebelum kita berdoa, susuraku, kita akan mendengarkan dulu beberapa hal-hal berikut ini. Shalom. Jumpa lagi bersama kami Gereja Reformasi Indonesia Jemaat Antiokhia. Hadir untuk menginformasikan kegiatan ibadah Minggu 11 Mei 2014. Ibadah pertama pukul 7.30 dengan pengkhotbah Bapak Heri Sudarno. Dan ibadah kedua pukul 9.30 dengan pengkhotbah Pendeta Bikman Sirait. Bertempat di Lamonte Tamrin, Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Dilanjutkan ibadah ketiga pukul 17 dengan pengkhotbah Pendeta Bikman Sirait. Bertempat di Pacific Place, Ruang Mediterranean Function Room, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 52-53, Jakarta Selatan. Untuk informasi bisa didapatkan melalui telepon 021-392-4229. Kami nantikan kehadirannya. Tuhan memberkati. Doakan dan hadirilah kebaktian kenaikan Tuhan Yesus, Gereja Reformasi Indonesia bertemakan How Great Thou Art, dengan pengkhotbah Pendeta Bikman Sirait. Apakah yang terbesar di dunia ini? Semua orang coba menduga. Namun hanya satu jawab, Dia Allah Pencipta. Dalam besar kasih memberi Kristus Yesus Tuhan Anak. Tidak ada yang lebih daripada itu. Ya, itulah kasih Yesus yang telah naik ke surga. Kamis 29 Mei pukul 17 bertempat di Hotel Millennium, Hotel Millennium Jalan Hafakrudin, nomor 3 Jakarta Pusat. Untuk informasi bisa didapatkan di 021-392-4229, 392-4229 atau klik www.kri.or.id. Jangan lupa, kebaktian kenaikan Tuhan Yesus, Gereja Reformasi Indonesia, Kamis 29 Mei pukul 17. Kami nantikan kehadiran Anda, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu. Berkati sertai kami dalam pimpinan-Mu supaya kami boleh berjalan di jalan-Mu, melakukan apa yang Tuhan mau. Kami juga berdoa supaya Tuhan mampukan kami hidup berkenan kepada Tuhan, untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Bimbinglah kami ya Tuhan senantiasa, supaya kami makin dewasa dalam iman percaya. Memberi karena Tuhan sudah lebih dulu memberi kami. Bukan berhitung memberi dengan berharap pintu surgawi terbuka. Karena kami orang beriman, dan kami sedang memberi bukan sesajen. Tuhan, terima kasih. Seluruh yang ada pada kami adalah milik-Mu. Sadarkan kami akan itu. Demi Yesus Kristus, sumber berkat sejati, yang kepadanya kami hidup dan melayani karena keselamatan yang sudah dianugerahkan. Terima kasih. Hidup kami adalah milik-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan kami. Amin.